Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma taqtadihi sighatul amri. Konsekuensi dari adanya bentuk perintah. Sighatul amri indal itlaq taqtadi wujubal ma'muri bihi wal mubatarati bi fi'lihi fawran. Bentuk perintah secara mutlak artinya tidak ada diiringi dengan yang lain, tidak ada qarinah yang lainnya, memberikan konsekuensi wajibnya yang diperintahkan dan al-mubadarah segera untuk melakukan apa yang diperintahkan. Untuk yang pertama, sighatul amri indal itlaq taqtadil wujub, ini bil ijma', sahabat sepakat bahasanya hukum asal perintah secara mutlak adalah wajib. Sedangkan yang kedua, hal sighatul amri taqtadil fawriyah fi khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kemudian beliau menyebutkan masing-masing dalil. Faminal adillati ala annaha taqtadil wujuba qawluhu ta'ala falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Di antara dalil yang menunjukkan bahasanya hukum asal atau perintah itu menunjukkan wajib adalah firman Allah, falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrih, hendaknya orang yang menyimpang dari perintahnya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an amrihi, amru Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa bermakna umur, bisa jamaknya umur, bisa jamaknya awamir. Kalau jamaknya umur, hendaknya orang-orang yang menyimpang dari ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa juga bermakna amrin, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang benar adalah umur, karena amrun di sini lebih luas daripada sebatas perintah. Hendaknya orang-orang yang menyimpang dari urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka merasa takut antusibahum fitnah, akan mendapatkan fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau mendapatkan azab yang menyakitkan. Fitnah bagian dari azab. Namun Allah Subhanahu wa taala sebutkan tersendiri karena fitnah adalah sumber adanya azab di akhirat. Bentuk fitnah adalah orang semakin sesat dan semakin yakin dengan kesesatannya, jauh dalam menyimpang terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajhud dalalah, sisi pendalilan. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan al-mukhalifin, orang yang menyimpang dari ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan tertimpa fitnah, yaitu az-zaik, penyimpangan, kesesatan, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan mendapatkan siksa yang menyakitkan, bisa di dunia maupun di akhirat. Wa tahdzir bimitsli dzalika, dan peringatan semacam ini la yakunu illa ala tarki wajibin, tidak mungkin terjadi kecuali karena meninggalkan kewajiban. Fatalla ala anna amra rasuli sallallahu alaihi wasallam al-mutlaqa yaqtadi wujuba fi'lil ma'muri. Ini menunjukkan bahasanya perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutlak menunjukkan wajibnya mengerjakan apa yang diperintahkan. Wa minal adillati ala annahu lil faur. Kemudian dalil bahasanya hukum asal perintah adalah lil faur, segera dilakukan, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Dan al khairat di sini jamak dengan diawali alif lam istighraqiyah, maka mencakup semua bentuk kebaikan. Wal ma'murat asy-syar'iyyah, dan perintah syariat, khairun, termasuk kebaikan. Yang jelas kita sepakat namanya perintah syariat masuk dalam al-khairat. Wal amru bil istibaqi ilaiha dalilun ala wujubil mubadarah, dan perintah untuk berlomba-lomba mengerjakan al-khairat dalil wajibnya mubadarah bersegera dalam melakukan al-khairat. Dan termasuk al-khairat tadi adalah al-ma'murat asy-syar'iyyah, perintah syariat. Kemudian wali annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kariha ta'khiran nasi ma amarahum bihi minan nahri wal hilaki yaumal hudaybiyah. Karena di antara dalil yang lainnya adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci, tidak menyukai para sahabat yang mengakhirkan apa yang beliau perintahkan kepada mereka, minan nahri wal hilak, berupa nahar, menyembelih hadyunya, menyembelih hewan yang dia bawa, dan mencukur rambutnya pada hari Hudaibiyah. Karena ketika orang yang telah memakai ihram kemudian dia tertahan, tidak bisa menyelesaikan ihramnya, maka dia diwajibkan untuk menyembelih hadyu, menyembelih dam. Hatta dakhala ala ummi Salamah radhiyallahu anha, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui Ummi Salamah radhiyallahu anha, fa dzakara laha ma laqiya minan nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Nabi gerundel, beliau mengeluh dengan apa yang beliau jumpai di kalangan para sahabat. Maka terkadang ada orang soleh melihat kondisi umatnya, kemudian dia mengeluh kepada istrinya, kepada keluarganya. Tidak terkecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali annal mubadarata, di antara dalil yang lain karena mubadarah segera bil fi'li, melakukan apa yang diperintahkan, ahwatu, itu lebih hati-hati, wa abra'u, dan lebih cepat dalam melepaskan tanggung jawab. Wa ta'khiru lahu afatun, sementara menunda memiliki banyak kekurangan. Wa yaqtadi tarakumul wajibati hatta ya'jiza anha, dan menyebabkan bertumpuk-tumpuknya kewajiban sehingga dia tidak mampu melakukannya. Tahun ini belum melakukan, besok sudah ada ketambahan. Tahun ini qadha masih belum selesai, tahun depan qadha tambah lagi, tahun depannya lagi tambah lagi, dan seterusnya. Sehingga terjadilah taraghumul wajibat, kewajiban bertumpuk-tumpuk. Ini beberapa dalil yang disampaikan oleh muallif tentang hukum asal perintah menunjukkan al-fauriyah. Kemudian di antara dalil bahasanya hukum asal perintah layak tadil fauriyah, tidaklah menunjukkan segera dilakukan, adalah beberapa kasus perintah syariat yang diamalkan oleh kaum muslimin sampai berlangsung beberapa tahun, yang baru diamalkan kaum muslimin sampai tertunda beberapa tahun, semacam haji. Adanya perintah haji itu Allah wajibkan menurut sebagian pendapat di tahun 6 Hijriah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru melakukannya di tahun 10 Hijriah. Padahal beliau memungkinkan untuk haji di tahun 7 Hijriah setelah Fathu Mekah. Namun tahun 8 dan tahun 9 beliau tidak haji. Beliau baru haji tahun 10. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda pelaksanaan haji sampai beberapa kali penundaan, sampai kurang lebih 2 tahun. Ini yang dijadikan dalil bahasanya hukum asal perintah tidak harus segera dilakukan. Namun wallahu alam, insyaallah yang lebih tepat dalam hal ini adalah seperti yang disampaikan oleh muallif, Bahasanya hukum asal perintah yaqtadil fauriyah, kecuali jika di sana ada sebab yang mengharuskan orang menunda perintah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda haji itu karena sebab. Beliau tidak haji di tahun 8 atau di tahun 7 karena beliau sibuk membereskan orang-orang musyrik yang berada di sekitar Mekah. Beliau menyerang daerah Hunain, beliau menyerang Taif, melawan Bani Thaqif dan seterusnya. Kemudian beliau balik dan melakukan umroh jikronah. Di tahun 8 beliau tidak haji karena ketika itu amul wufud, banyak orang yang berdatangan ke Madinah untuk masuk Islam, sehingga beliau mendapatkan banyak tamu. Di tahun 9 beliau tidak haji sepulang dari Tabuk, namun beliau mendapatkan kabar orang-orang musyrik tahun ini rame-rame berhaji, dan beliau tidak menyukai haji bersama kaum musyrikin karena mereka kalau haji sambil telanjang. Baru kemudian di tahun 9 Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah dan Ali bin Abi Thalib beserta beberapa sahabat untuk membersihkan wilayah haji dari kaum musyrikin. Kemudian tahun ke-10 Nabi sallallahu alaihi wasallam baru bisa haji. Ini menunjukkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda haji bukan karena semata-mata menunda, namun di sana ada maslahat yang lebih besar. Kemudian waqad yakhruju al-amru 'anil wujubi wal fawriyah lidalilin yaqtati dzalika. Dan terkadang perintah tidak menunjukkan wajib dan juga tidak menunjukkan harus segera dilakukan, lidalilin karena satu dalil yaqtati dzalika yang menuntut hal itu. Fa yakhruju 'anil wujubi ila ma'anin. Sehingga ada perintah yang tidak menunjukkan wajib namun menunjukkan makna yang lain. Di antaranya yang pertama perintah menunjukkan an-nadab, perintah yang menunjukkan anjuran. Semacam firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyhidu idza tabayatum. Saksikanlah apabila kalian melakukan transaksi jual beli. Fal amru bil isyhad 'ala tabayu' lin-nadbi. Perintah untuk mendatangkan saksi ketika transaksi jual beli ini hukumnya anjuran berdasarkan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi seekor kuda dari seorang Arab Badui, walam yushad, dan jual beli beliau tidak disaksikan. Terus apa yang terjadi? Ketika sudah deal harga, barang belum pindah tangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam disibukkan dengan urusan yang lain. Ketika uangnya mau diserahkan dan barang diambil, orang Badui ini menawarkan itu kuda kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Maka terjadilah masalah antara beliau dengan orang Arab Badui. Maka si Arab Badui bertanya, mana saksimu? Kemudian datang seorang sahabat yang mengatakan, saya siap menjadi saksi. Padahal dia tidak ikut dalam peristiwa itu. Dengan dalil jika seorang nabi dipercaya oleh ahlus sama, para penghuni langit, maka selayaknya ahlul ardi, para penghuni bumi, mempercayai beliau. Kemudian yang kedua, perintah yang menunjukkan al-ibahah, perintah yang menunjukkan mubah. Wa aktsaru ma yaqau dzalika, dan mayoritas ini terjadi, idza warada ba'dal hadar, ketika perintah itu datang setelah adanya larangan. Au jawaban lima yutawahamu annahu mahdzur, atau sebagai jawaban yang bagi orang yang menyangka bahasanya itu dilarang. Contoh al-amru ba'dal hadar yufidul ibahah, perintah setelah adanya larangan menunjukkan mubah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza halaltum fastatu. Apabila kalian telah halal bermakna selesai melakukan ihram. Apabila kalian telah selesai melakukan ihram, fastatu, maka silahkan berburu Tapi di sini pakai fi'il amar, berburulah. Kalau di Al-Quran terjemahkan, silahkan berburu. Maka Al-Quran terjemahan itu sudah menjadi tafsir. Fastadu, berburulah, pakai fi'il amar. Fal amru bil istiyad, perintah untuk berburu di sini adalah lil ibahah, menunjukkan mubah. Li wuku'ihi ba'dal hadar, karena perintah ini datang setelah larangan. Al mustafadu min qawlihi, yang bisa kita simpulkan larangan ini dari firman Allah, ghaira muhillis saydi wa antum hurum, selain muhillis saydi, menghalalkan buruan, artinya kalian tidak boleh berburu, wa antum hurum, ketika kalian sedang dalam kondisi ihram. Kemudian lanjutannya, wa idza halaltum fastadu, apabila kalian telah halal selesai ihram, berburulah. Dan sebagian ulama memberikan kaidah al-amru ba'dal hadar, hal yufidul ibahah am raji'un ila hukmi qablal hadar. Di sana ada khilaf, ada yang mengatakan al-amru ba'dal hadar yufidul ibahah, adanya perintah setelah adanya larangan menunjukkan bahwa perintah itu hukumnya mubah. Dan yang lebih tepat dalam hal ini, kaidah yang lebih tepat adalah al-amru ba'dal hadar yarji'u hukmul amri ila ma qablal hadar. Al-amru ba'dal hadar yarji'u hukmul amri ila ma qablal hadar. Adanya perintah setelah adanya larangan, maka hukum perintah kembali kepada hukum sebelum adanya larangan. Dan ini yang lebih tepat, bukan al-amru ba'dal hadar yufidul ibahah. Apa dalil bahasanya yang lebih tepat adalah yarji'u hukmul amri ila ma qablal hadar, hukum perintah kembali kepada sebelum adanya larangan. Di antara dalilnya adalah firman Allah, wa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikin, apabila bulan-bulan haram itu telah habis, faqtulul musyrikin, maka bantailah, bunuhlah orang-orang musyrik. Wa qatlul musyrik, qitalul musyrik, hukumnya wajib. Jihad setelah fase yang ketiga, adanya perintah untuk penyebar luasan Islam dengan metode jihad, maka jihad memerangi orang musyrik dalam rangka meluaskan Islam, itu hukumnya wajib. Ketika datang bulan haram, kaum muslimin dilarang berperang. Namun setelah selesai bulan haram, Allah perintahkan fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrik. Apabila setelah selesai al ashhurul hurum, bulan-bulan haram, faqtulul musyrikin, bunuhlah, perangilah orang-orang musyrikin. Apa hukum perintah di sini? Hukum perintah di sini maknanya wajib. Kemudian contoh yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada salah seorang sahabat wanita yang mengalami istihadhah. Fa idza ja'at haidatuki fajlisi. Kalau masa haidmu datang, maka jangan sholat. Wa idza adbarat, namun ketika haidmu sudah selesai, faghtasili wa shalli, mandilah dan sholatlah. Ada perintah setelah sebelumnya ada larangan. Apa hukum perintah di sini? Bagaimana wajib? Setelah wanita mengalami masa suci dari haid, meskipun dia masih mengeluarkan darah istihadah, dia wajib mandi kemudian sholat. Ini sebagaimana keterangan Ibnu Rajab dalam Fathul Bari. Kemudian wa mithaluhu, contoh jawaban lima yutawahhamu annahu mahdzur. Contoh perintah yang hukumnya mubah karena dalam rangka memberikan jawaban untuk kasus yang disangka itu terlarang adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'al wala haraj. Silakan lakukan dan enggak usah khawatir. Enggak usah bingung. Fi jawabi man sa'aluhu fi hajatil wada'. Sebagai jawaban beliau bagi orang-orang yang bertanya kepada beliau ketika haji wada, an taqdimi af'alil hajjil lati tuf'alu yaumal 'id ba'daha 'ala ba'din. Ketika seseorang mendahulukan satu ritual haji pada saat yaumun nahri, pada saat 10 Dzulhijjah, satu didahulukan sebelum yang lain. Ketika 10 Dzulhijjah, jamaah haji melakukan berapa kegiatan? Melakukan 4 kegiatan. Lempar jumrah, tawaf ifadah, tahlik, cukur rambut atau potong rambut bagi wanita. Kemudian yang keempat, memotong hadyu, memotong sembelian. 4 kegiatan jamaah haji yang dilakukan di 10 Dzulhijjah, dan ini hari yang paling padat. Karena itu tanggal 10 Dzulhijjah disebut Yaumul Hajjil Akbar, hari haji besar, karena paling padat puncaknya di sini, paling sibuk, tawaf ifadah nanti plus sa'inya, kemudian menyembelih, ditambah lempar jumroh, tambah satu lagi tahlik, mencukur rambut. Maka ada sahabat yang sudah nyukur rambut belum tawaf, ada yang sudah cukur rambut belum menyembelih, ada yang sudah menyembelih belum lempar jumroh, dan begitu seterusnya. Maka satu sama lain, ada yang mendahulukan ini, mendahulukan itu, dan mereka semua tanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali, if'al wala haraj, if'al wala haraj, silahkan lakukan, lakukan, lakukan, enggak usah khawatir. Maka 4 kegiatan ini di tanggal 10 Dzulhijjah itu boleh dilakukan tanpa ada urutan. Meskipun yang normal, urutan yang normal, lempar jumrah di Mina, tawaf ifadah, kemudian menyembelih, baru halak, baru cukur rambut. Setelah itu dia telah menyelesaikan nafar awal haji, fase pertama. Dia melepaskan kain ihramnya dan boleh berpakaian biasa. Kemudian yang ketiga, perintah yang menunjukkan at-tahdid, ancaman. Semacam firman Allah Subhanahu wa taala, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukan apa yang kalian kehendaki, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala maha melihat terhadap apa yang kalian lakukan. Atau semacam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahyi fasna ma syi'. Kemudian contoh yang lain adalah firman Allah, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, inna a'tadna lidzalimina nara. Siapa yang mau mukmin silahkan, mau kafir silahkan, namun saya sediakan bagi orang yang zalim, yaitu orang kafir, neraka. Fa dzakara al-wa'ida ba'da al-amri al-madhkuri dalilun 'ala annahu litahdid. Maka Allah menyebutkan ancaman setelah Allah perintahkan, setelah Allah sebutkan perintah yang sebelumnya, menunjukkan bahwasanya perintah itu adalah perintah yang bentuknya ancaman. Namun sungguh aneh ketika semua orang terlalu dohiriyah dalam hal ini sehingga memahami semua perintah hukumnya wajib. Sebagaimana orang-orang liberal mengatakan bebas beragama karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan ayat ini pun tidak menunjukkan bebas agama. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pilihan kecuali dua, kalau tidak mukmin kafir, dan tidak ada manusia yang ingin disebut kafir. Berarti selain Islam kafir. Kalau mereka mau menjadikan ayat ini alasan untuk bebas agama. Dan tidak ada satupun penganut agama yang mau disebut kafir. Kemudian wa yakhrujul amru anil fawriyah ilat tarahi. Dan terkadang perintah itu keluar dari makna segera dilakukan ilat tarahi menjadi boleh ditunda. Contohnya qadha Ramadan. Qadha Ramadan diperintahkan, namun terdapat dalil yang menunjukkan ala annahu litarahi. Bahasanya perintah qadha Ramadan itu ditunda. Namun di sini ada satu catatan yang disampaikan oleh Al-Ghazali. Bedakan antara at-tarahi dan la yufidul fawriyah. Halil amru yufidut tarahi au la yufidul fawriyah. Seperti ini. Kata menunda dengan kata tidak segera itu sama atau beda? Ya. Beda ya. Tidak semua yang namanya tidak segera itu ditunda. Namun kalau menunda pasti tidak segera. Tidak segera itu tidak harus persis setelah adanya perintah. Bisa mungkin seling 2 hari atau 3 hari, namun rentangnya masih panjang. Itu ghairul fawriyah. Nah, ungkapan yang lebih tepat, wa yakhrujul amru anil fawriyah ila ghairil fawriyah. Bukan ila tarahi. Karena konsekuensi ketika lebih dianjurkan untuk beramal litarohi dengan sistem ditunda, berarti ketika ada orang yang beramal di awal waktu, dia tercela. Ketika ada orang yang beramal di awal waktu, dia tercela. Ya. Qadha Ramadan itu boleh ghairul fawriyah, boleh tidak segera. Namun bukan berarti dianjurkan at-tarahi, dianjurkan untuk ditunda. Karena kalau di situ yufidu at-tarahi menunjukkan boleh ditunda, maka orang yang qadha Ramadan segera setelah persis selesai Ramadan menunjukkan sikapnya adalah sikap yang tercela. Maka takbir ungkapan yufidu tarahi ini takbir yang kurang tepat. Yang lebih tepat adalah yufidu atau la yufidu al-fawriyah. Tidak harus dikerjakan segera. Kalimat ini boleh ditunda atau ini lebih baik ditunda atau ini lebih baik tidak dikerjakan segera, ini berbeda. Karena kalau ditunda dikerjakan di akhir, kalau tidak dikerjakan segera ada selang beberapa waktu tidak menjadi masalah. Ya, fa'an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan kana yakunu alayya shaumu min Ramadan. Saya memiliki utang puasa Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Dan saya tidak mampu untuk mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban. Wa dzalika limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan itu karena kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di antara dalil bahwa salah satu maziyah, keistimewaan poligami yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau boleh mencampuri seluruh istrinya tanpa batas hari. Beda dengan poligami selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau poligami selain Nabi, jatah hari ini untuk istri A, dia enggak boleh mencampuri istri B. Kalau dia mencampuri istri B, khianat terhadap istri A. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan. Maka Aisyah radhiyallahu anha selalu menyediakan dirinya untuk melayani suaminya, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam tidak qadha Ramadan karena posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana ta'khiru muharraman ma ukirat alaihi Aisyah radhiyallahu anha. Andaikan menunda qadha Ramadan ini haram, tentu tidak disetujui oleh Aisyah radhiyallahu anha, tidak mungkin dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian berikutnya, ma la yatimmul ma'muru illa bihi. Sesuatu di mana perintah tidak bisa dilaksanakan secara sempurna kecuali dengan adanya hal itu. Idza tawaqqafa fi'lul ma'muri bihi 'ala syai'in kana dzalika syai'u ma'muran bihi. Apabila melakukan sebuah perintah itu tergantung harus didahului adanya sesuatu, maka sesuatu itu menjadi diperintahkan bihi dengan adanya perintah itu. Fa in kanal ma'muru bihi wajiban kana dzalika syai'u wajiban. Apabila yang diperintahkan itu hukumnya wajib, maka sesuatu yang menjadi syarat adanya terwujudnya mengamalkan perintah tadi, hukumnya menjadi wajib. Wa in kanal ma'muru bihi manduban kana dzalika syai'u manduban. Namun apabila yang diperintahkan itu hukumnya anjuran, maka sesuatu yang menjadi syarat terwujudnya perintah, hukumnya anjuran. Misalul wajib, contoh yang wajib adalah satrul aurat, menutup aurat. Fa idza tawaqqafa ala syira'i tsaubin kana dzalika syira'u wajiban. Apabila menutup aurat ini mengharuskan seseorang membeli pakaian, maka membeli pakaian di sini hukumnya wajib. Meskipun hukum asal membeli adalah anjuran. Wa misalul mandub, contoh yang sunnah, atau tayyub lil jum'ah, menggunakan minyak wangi ketika hari Jumat. Fa idza tawaqqafa ala syira'i tibin kana dzalika syira'u mandhuban. Apabila menggunakan minyak wangi harus didahului dengan membeli minyak wangi, maka membeli di sini hukumnya anjuran. Wa hadhil qa'idatu fi dhimni qa'idatin a'ammu minha. Dan kaidah ini adalah turunan dari kaidah yang lebih umum darinya, yaitu al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu memiliki hukum sebagaimana tujuan. Dan ini kaidah yang benar. Ada kaidah yang salah, al-maqasid tubarrirul wasail, ini kaidah yang salah. Tujuan itu membenarkan segala sarana, dan ini kaidah yang sesat. Dan kaidah ini itu bersumber dari orang kafir. Sumbernya adalah seorang ahli filsafat politik, Machiavelli, Machiavellia, alirannya namanya Machiavellia, yang dia mengatakan al-wasail al-maqasid tubarriru al-wasail. Tujuan itu membenarkan segala bentuk cara. Karena itu kaidah ini tidak boleh digunakan, sumbernya dari orang kafir. Yang benar al-wasail laha ahkam al-maqasid. Namun sayangnya banyak harokiyin yang menggunakan kaidah Machiavelli untuk mewujudkan tujuan mereka yang mereka anggap itu bagian dari kaidah ma la yatimul ma'muru bihi fa huwa wajib, dan itu satu kesalahan. Fa wasailul ma'murati ma'murun biha, maka sarana untuk mendapatkan apa yang diperintahkan ma'murun biha, hukumnya diperintahkan. Wa wasailul manhiyati manhiyun anha, dan sarana untuk meninggalkan atau untuk melakukan yang dilarang manhiyun anha, juga dilarang. Baik, farkun, bedakan. Ini ada dua kaidah yang berbeda. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Satu perintah wajib tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Dengan yang kedua, ma la yatimul wujubu illa bihi fa huwa laisa biwajib. Farkun bainal wajib wal wujub. Wajib ini masuk ahkam taklifiyah, sedangkan wujub masuk ahkam wad'iyah. Satu kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Dengan yang kedua, satu kewajiban tidak bisa terlaksana kecuali setelah adanya sebab kewajiban itu, maka mewujudkan sebab ini tidak wajib. Sholat zuhur kewajiban. Dukhulul waqti dzuhur, masuknya waktu sholat zuhur itu sebab wajibnya sholat zuhur. Maka mewujudkan sebab wajibnya sholat zuhur, hukumnya apa? Laisa biwajib. Kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk kemudian menarik matahari agar segera tergelincir sehingga kita bisa sholat zuhur. Namun yang kembali kepada ahkam taklifiyah, yang kembali kepada perbuatan kita, semacam menutup aurat, menghadap kiblat, kemudian apalagi misalnya membeli air untuk wudu dan seterusnya, ini kewajiban. Ini masuk dalam kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Tapi yang di luar kemampuan manusia, semacam masuknya waktu, kemudian usia balig, lalu apalagi, dan yang terkait dengan apa, ahkam wada'iyah, ini di luar kewajiban manusia, maka yang semacam ini hukumnya tidak wajib. Dan danatul harokiyin, teriakan para harokiyin yang mengatakan syariat Islamiyah tidak bisa tegak kecuali dengan adanya khilafah. Sekarang adanya khilafah itu masuk dalam kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib, ataukah ma la yatimul wujubu illa bihi fa huwa laisa biwajib. Yang lebih dekat masuk dalam kaidah yang kedua, ma la yatimul wujubu illa bihi fa huwa laisa biwajib. Karena yang namanya khilafah itu sifatnya hadiah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada orang yang berusaha mentauhidkan Allah sebagaimana yang disebutkan di surat An-Nur, dan bukan bentuknya usaha pembentukan yang dilakukan oleh manusia. Lebih dari itu, syariat Islam wajib diterapkan dalam setiap keadaan semampu yang bisa dilakukan oleh manusia. Kalau ada syariat yang tidak bisa ditegakkan kecuali setelah adanya sebab tertentu, maka mewujudkan sebab ini tidak wajib. Kita punya syariat al-hudud wa ta'zir, ada potong tangan, rajam dan seterusnya. Kita mengakui itu sebagai syariat. Namun penegakan al-hudud tidak bisa terlaksana kecuali dengan adanya sebab khalifah muslim yang menggunakan syariat Islam, maka mewujudkan khilafah Islamiyah dalam hal ini tidak wajib. Namun bagi syariah, syariat-syariat yang lain, hukumnya tetap wajib. Nah, mereka sebagian harokiyin sampai ghulu dalam masalah penerapan semacam ini, sehingga mereka mengatakan syariat Islam tidak wajib kita laksanakan seluruhnya kecuali setelah adanya khilafah Islamiyah. Di antaranya keterangan Sayyid Qutb, ada satu buku yang dikarang oleh Ali Ismawi. Beliau ini termasuk anggota Tanzim Khas Ikhwanul Muslimin di Mesir, anggota pimpinan inti Ikhwanul Muslimin. Kemudian beliau keluar. Beliau pernah menceritakan, ketika hari Jumat, saya pernah mengajak Sayyid Qutb, ayo kita Jumatan. Namun dia mengatakan, Jumatan tidak wajib bagi kita sebelum ada syariat Islam. Ini ghulu dalam masalah penegakan syariat. Khilafah Islamiyah cita-cita semua orang, kaum muslimin. Namun sampai menyebabkan ghulu semacam ini, sehingga mengatakan ada syariat yang boleh tidak terlaksana, boleh tidak dilaksanakan hingga ada khilafah Islamiyah, ini berlebihan. Kalaupun ada syariat yang tidak bisa dilaksanakan kecuali nunggu setelah adanya khilafah, maka itu di luar tanggung jawab kita. Sebagaimana ketika ada orang yang tidak bisa menggunakan air untuk berwudu karena ada sebab yang menghalanginya, dia tidak dipaksa untuk sehat. Dia juga tidak dipaksa untuk menggali sumur mendapatkan air. Usaha yang dia lakukan untuk mencari air secukupnya dan tidak berlebihan. Atau orang yang sakit tidak bisa menggunakan air untuk wudu, dia tidak dipaksa untuk sehat. Kamu harus sehat sebelum masuk waktu duhur. Kamu harus sehat sebelum masuk waktu asar. Ini tidak mungkin, karena itu di luar kemampuan manusia. Maka bedakan dua hal ini banyak bisa menjawab beberapa keadaan kaum muslimin yang terlalu ghulu dengan masalah ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Mereka lupa dengan kaidah yang lain, ma la yatimmul wujubu illa bihi fa huwa laisa biwajib. Kemudian an-nahyu. Ta'rifuhu an-nahyu qaulun yatadammanu talab al-kaffi ala wajhil isti'la bi sighatin makhsusah hiya al-mudari'u al-makrunu bila an-nahya. Larangan adalah qaulun, ucapan, sebagaimana perintah qaulun. Yatadamman, yang mengandung makna talabal kafi, menghindari atau menjauhi, ala wajhil isti'la, yang datangnya dari atas ke bawah, bisighatin makhsusah, dengan bentuk tertentu, yaitu fi'il mudhari', yang disertai, didahului dengan lam nahiyah. Contohnya firman Allah Ta'ala, wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina walladhina la yu'minuna bil akhirah. Wala tattabi, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir. Jangan kau ikuti orang kafir. Fa kharaja bi qaulina qaulun, keluar dari batasan yang kami berikan qaulun adalah isyarah. Fala tusamma nahyan, isyarah tidak bisa disebut nahyun, tidak bisa disebut larangan. Wa in afadat ma'nahu, meskipun terkadang isyarat memberikan kesimpulan larangan. Seseorang memberikan isyarat suruh diam dengan tangannya misalnya. Wa kharaja bi qaulina talabul kafi, keluar dari batasan yang kami berikan talabul kafi adalah al-amru, karena al-amru talabul fi'li, tuntutan untuk melakukan perbuatan. Kalau ini tuntutan untuk meninggalkan perbuatan. Wa kharaja bi qaulina ala wajhil isti'la, keluar dari batasan yang kami berikan ala wajhil isti'la, dari atas ke bawah adalah iltimas dan doa. Wa ghairuhuma, atau yang lainnya, mimma yustafadu minan nahyi bil qara'in, yang menunjukkan adanya larangan bil qara'in dengan qarinah. Wa kharaja bi qaulina bi sighatin makhsusah, keluar dari batasan yang kami berikan bi sighatin makhsusah, dengan bentuk khusus, yaitu fi'il mudhari' ilal akhir, sampai akhir keterangan beliau, adalah madalla ala talabil kafi, kalimat yang menunjukkan perintah untuk meninggalkan sesuatu, bi sighatil amri, namun dengan bentuk fi'il amr. Contohnya da', tinggalkan, utruk, tinggalkan, kufa, tinggalkan, atau yang semacamnya. Fa inna hadhihi, karena kalimat-kalimat semacam ini, wa in tadammana talabal kafi, meskipun mengandung unsur perintah untuk meninggalkan sesuatu, lakinnaha bi sighatil amri, namun bentuknya dengan fi'il amr, fatakunu amron la nahyan, sehingga menjadi statusnya menjadi perintah bukan larangan. Waqad yustafadu talabul kafi bi ghairi sighatin nahyi, dan terkadang bisa disimpulkan perintah untuk menjauhi sesuatu namun dengan selain bentuk larangan. Contohnya ayu safa al fi'lu bit tahrim, perbuatan itu disifati haram, awil hadar atau terlarang, atau kubah atau tercela, au yudhammu fa'iluhu, atau pelakunya dicela, au yurattabu ala fi'lihi iqab, atau perbuatannya menyebabkan orang mendapatkan hukuman atau semacamnya. Dan fadilatul syekh al-muallif rahimahullah, beliau menyebutkan catatan tentang contoh-contohnya. Misalu ma wusifal al-fi'lu bitahrim, contoh bentuk larangan di mana perbuatannya disifati dengan haram adalah firman Allah, wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba, Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Contoh yang disifati dengan celaan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, samanul qalbi khabith, hasil penjualan anjing itu khabith, sesuatu yang buruk. Kemudian contoh yang dicela pelakunya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi'sa, yang pakai kata bi'sa, sejelek-jelek. Atau yang dalam Al-Qur'an yang ada kata bi'sa, tercela pelakunya. Kemudian matak tadi sighatun nahyi, konsekuensi dari adanya bentuk larangan. Sighatun nahyi indal itlaq taqtadi tahrimal manhi anhu wa fasadahu. Bentuk larangan secara mutlak tanpa diembel-embeli yang lain menunjukkan makna haram apa yang dilarang, dan wa fasadahu, tidak berlakunya, batalnya apa yang dilakukan. Fa minal adillati ala annaha taqtadi tahrima, di antara dalil yang menunjukkan kalau itu hukumnya haram adalah firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang diberikan oleh Rasul, maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, fantahu, maka berhentilah, jangan diambil. Ayat ini secara konteks berbicara tentang masalah pembagian harta faik, pembagian harta rampasan perang tanpa melalui kontak senjata, namanya faik. Namun oleh para ulama sering dijadikan dalil untuk semua pembagian yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dalam masalah harta kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk kepada perintah dan larangan beliau, terlebih dalam masalah agama, kita lebih lagi diperintahkan untuk tunduk terhadap perintah dan larangan beliau. Maka pendalilan ayat ini mimbab kias aula, bentuk kias aula. Karena hukum asalnya atau dohir ayat ini berbicara tentang masalah pembagian harta rampasan. Fal amru bil intiha, perintah untuk tidak mengambil atau untuk menjauhi amma naha anhu, dari apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqtadi wujubal intiha, menunjukkan wajibnya menghindari apa yang beliau larang. Wa min lazimi dzalika tahrimul fi'li, sehingga konsekuensi hal itu adalah haramnya melakukan perbuatan hal itu. Wa min al-adillati ala annahu yaqtadil fasad, dan di antara dalil yang menunjukkan kalau itu hukumnya al-fasad, batil, tidak berlaku, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak, yang keluar dari perkara kami, yang keluar dari perintah kami, fa huwa raddun, maka amalan itu tertolak. Wa manaha anhu, dan segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa laisa alaihi amrun nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana bukan bagian dari amrun nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memerintahkan yang baik-baik saja. Maka ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan itu bukan bagian dari amrun nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yakunu mardudan, sehingga amalnya tertolak. Hadza demikian wa qa'idatul madhhab fil manhi anhu hal yakunu batilan aw sahihan ma'at tahrim kama yali. Dan kaidah al-madhab, madhab siapa? Hambali, karena mu'alif bermadhab Hambali. Maka alif lam di sini alif lam li'ahdi adzihni. Orang memahami meskipun tidak ada keterangan sebelumnya, namun dia memahami dari status penulis li'ahdi adzihni. Kaidah dalam madhab Hambali tentang larangan, hal yakunu batilan, apakah larangan itu menyebabkan batal ataukah masih sahih, masih sah, hanya saja ma'at tahrim, hanya saja di situ disertai hukum haram yang menyebabkan pelakunya berdosa. Kama yali sebagai berikut. Yang pertama, ayyakuna nahyu aidan ila dzatil manhi anhu. Larangan itu kembali kepada zat yang dilarang atau kepada syaratnya. Fayakunu batilan, maka amalan ini, amalan yang dilarang ini statusnya batal. Contohnya apa? La tusallu ilal qabri, janganlah kalian sholat dengan menghadap persis ke arah kuburan, di depannya ada kuburan. Maka adanya larangan sholat dengan menghadap kuburan, ini larangan yang kembali kepada zat sholat. Yang dilarang itu la tusallu, jangan sholat, gitu. Sehingga larangan ini kembali kepada zat sholat. Maka orang yang sholat dengan menghadap kuburan, dia tidak dinilai sholatnya sah tapi berdosa, namun dia dinilai sholatnya mardud, batal, batil. Kemudian ayyakunan nahyu aidan ila amrin kharijin, larangan itu kembali kepada satu masalah di luar kegiatan tersebut. La yata'allaku bidzatil manhi anhu, yang tidak terkait dengan zat yang dilarang. Wala syartihi, dan juga tidak terkait dengan syaratnya. Fala yakunu batilan, sehingga amalnya tidak batil meskipun pelakunya berdosa. Misalul a'id ila dzatil manhi anhu fil ibadah, contoh yang kembali kepada zat yang dilarang dalam masalah ibadah adalah annahyu an shaumi yaumil id, larangan untuk puasa di hari Idain. Kita dilarang puasa di hari Idain, yang dilarang puasanya. Maka puasa di hari Idain tidak dinilai puasanya sah tapi berdosa, namun dinilai puasanya tidak sah dan berdosa karena melanggar larangan. Wa mitsalul 'aidi ila dzatihi fil muamalah, contoh yang kembali kepada zat larangan dalam masalah muamalah adalah annahyu an anil bai'i ba'da nida'il jum'ati tsani. Larangan jual beli setelah adanya adzan Jumat yang kedua, mimman talzamuhul jum'atu, bagi orang yang wajib Jumatan. Kalau yang bagi tidak wajib Jumatan, baik diperbolehkan. Apa dalilnya? Wadharul baik, yang Allah larang baiknya, tinggalkanlah jual beli. Ketika idza nudiya lis-salah mi yaumil jumu'ah, maka baik ketika itu dilarang zatnya, tidak boleh ada unsur baik ketika sudah ada adzan kedua hari Jumat. Wa mitsalul a'iti ila syarti fil ibadah, contoh yang kembali kepada syarat dalam masalah ibadah adalah annahyu an lubsir rajuli saubal hariri, larangan laki-laki memakai kain sutra. Fasatrul aurati syartun li sihhatis shalah, menutup aurat itu syarat sah salat. Fa idza sataraha bi thaubin manhiyin anhu, ketika dia menutup aurat dengan pakaian yang terlarang dengan sutra, lam tasihhas salatu, maka salatnya tidak sah. Li'audin nahyi ila syartiha, karena larangan itu kembali kepada syaratnya. Wa mithalul a'iti ila syartihi fil mu'amalah, contoh larangan yang kembali kepada syarat dalam masalah muamalah adalah annahyu an bai'il hamli, larangan untuk menjual janin. Fal ilmu bil mabi', mengetahui barang yang dijual, syartun li sihhatil bai', syarat sahnya jual beli. Fa idza ba'al hamlu lam yasihha al bai'u, apabila ada orang yang menjual janin, maka jual belinya tidak sah. Li'audil nahyi ila syartihi, karena larangan itu kembali kepada syarat jual beli. Wa mithalun nahyi al-a'iti ila amrin kharijin fil ibadah, contoh larangan yang kembali kepada perkara di luar ibadah adalah larangan untuk seorang laki-laki memakai imamatul harir, memakai imamah dari sutra. Dan imamah bukan termasuk syarat sah sholat, karena itu bukan bagian dari menutup aurat. Falau sallahu alaihi imamatun imamatu haririn, kalau dia sholat dia memakai imamah harir, sholatnya tidak batal karena larangan ini kembali tidak kembali kepada zat sholat dan juga tidak kembali kepada syarat sholat. Contoh yang kembali kepada amrin kharijin, sesuatu di luar that dalam masalah muamalah adalah annahyu anil ghish, larangan untuk menipu. Falau ba'a syai'an ma'al ghish lam yabtul al bai'u, apabila ada orang yang menjual sesuatu dengan disertai menipu, maka jual belinya tidak batal, jual belinya tetap sah. Li'anna an-nahya la ya'udu ila dzatil bai' wala syartihi, karena larangan ini tidak kembali kepada zat jual beli, tidak pula kepada syaratnya, sehingga jual belinya tetap sah. Terus kalau jual belinya sah bagaimana? Ya, uangnya halal, barangnya halal, namun ada bagian dari uang ini yang haram. Untuk menutupi bagian uang yang haram ini harus minta kerelaan dari yang ditipu, bisa penjual yang ditipu atau pembeli yang ditipu. Kalau kemudian dia rela namun dengan harus ada bayar ganti rugi, ini diperbolehkan. Dan ganti rugi ini di sini namanya apa? Arsyun ya. Namanya arsyun, hamzah ra'syin. Adanya syariat arsyun menunjukkan jual beli yang disertai unsur menipu, ghish, itu sah, boleh dilanjutkan. Namun 100% uangnya halal dan tidak, barangnya halal dan tidak, kembali kepada kerelaan yang ditipu. Demikian yang bisa kita bahas, dan insya Allah ujiannya sampai titik ini. Pekan depan ujian, betul ya? Pekan depan ujian, ujiannya sampai di sini. Silakan. Orang yang sholat dengan memakai pakaian isbal, apakah sholatnya tetap sah? Jawabannya tetap sah, karena isbal bukan syarat sholat. Isbal dan tidak isbal itu bukan syarat sholat. Kalau menutup auratnya syarat sholat, tapi menutup aurat dengan isbal ini bukan, atau tidak isbal ketika menutup aurat itu bukan syarat sholat. Apakah sholat sunnah, apakah wudhunya juga sunnah? Sholat sunnah wudhunya syarat sah sholat ya. Kalau kembali kepada amalan, ketika dia tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa, maka hukumnya sunnah. Tapi jika ditinjau dia tidak wudhu kemudian sholat sunnah, istihza bidin, ini mempermainkan agama, karena haram hukumnya manusia secara sengaja melakukan amalan yang hukumnya batal, karena itu istihza, dan menghindari istihza hukumnya wajib, atau istihza itu hukumnya haram sehingga harus ditinggalkan. Wala la tahzan, maksudnya apa ini? Yang pertanyaan kedua saya tidak paham. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.